Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala al-mas'alah ats-tsaniyah syurutuha. Syarat-syarat zakat hasil bumi. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hukum zakat dari apa yang keluar dari bumi berupa buah-buahan atau biji-bijian. Dan tidak semua jenis pertanian, tidak semua jenis buah-buahan dan semua yang tumbuh itu terdapat padanya zakat. Tetapi yang rajih, yang terdapat padanya zakat hasil bumi itu hanya pada biji-bijian atau buah-buahan yang bisa ditakar dan bisa disimpan. Makanan, baik itu merupakan biji-bijian atau buah-buahan yang bisa ditakar dan disimpan. Maka jika itu buah-buahan yang tidak bisa disimpan dengan jangka yang panjang, maka ini tidak terdapat padanya az-zakah. Contohnya apa seperti yang bisa disimpan? Seperti tamr, kurma, buah kurma, dan juga inab. Nah, inab ini juga jika dia dijadikan sebagai kismis, maka dia bisa disimpan, termasuk terdapat padanya kewajiban az-zakah. Tetapi jika tidak dibuat kismis, maka tidak terdapat padanya az-zakah, karena tidak bisa disimpan dia. Kemudian kita masuk syarat-syarat zakat hasil bumi. Qala al-awwal, bulughun nisab. Bulughun nisab, mencapai nisabnya. Berapa nisabnya? Qala wa huwa khamsatu awsuq. Nisabnya adalah 5 wasaq. Nisabnya ialah 5 wasaq. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Pada biji-bijian atau hasil bumi yang kurang dari 5 wasaq, tidak terdapat padanya sadaqah. Qala wal wasqu hamlul ba'ir wa huwa 60 sa'an bi sa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wasaq itu adalah hamlul ba'ir, takaran yang ditampung pada pikulan unta. Takaran yang ditampung pada pikulan unta itu 1 wasaq. Jadi zakat bumi, zakat hasil bumi itu bukan ditimbang tetapi ditakar. Tapi di ukurannya adalah takaran. Berbeda antara timbang dengan takar, sebagaimana telah kita jelaskan. Kalau timbang itu satuan beratnya sama, tidak berbeda. Yang namanya timbang, beratnya itu sama. Mau 1 kilo besi atau 1 kilo kapas, ringan atau berat, 1 kilo sama. Tapi kalau takaran itu berbeda-beda. Jenisnya berbeda-beda, ada yang 1 kilo, ada yang takaran itu ringan, 1 takaran tapi ringan, ada yang 1 takaran berat. Maka zakat hasil bumi ini yang ditakar, bukan yang ditimbang. Jadi zaman Rasulullah SAW ma'ruf, diketahui bahwa di sana dikenal mana barang-barang yang biasanya ditakar dan mana barang-barang yang biasa ditimbang. Seperti emas, perak, dan yang semisalnya itu ditimbang, tidak ditakar. Tapi yang ditakar adalah hasil bumi ini. Sehingga takarannya adalah 1 pikulan unta. 1 pikulan unta itu dianggap 1 wasaq. Qala wa huwa situna sa'an. Satu wasaq itu adalah 60 sa'an. Bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sa'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka 5 wasaq berarti berapa sa'? 300. Karena satu wasaqnya itu adalah 60 sa', berarti 60 dikali 5, 300. 300 sa'. Apa itu sa'? Sa' itu 4 genggaman kedua tangan, ukuran kedua tangan orang sedang. Tidak tangannya orang yang besar sekali, dan tidak pula tangannya orang yang kecil. Jadi kumpulan kedua tangan orang yang sedang. Empat kalinya. Empat genggaman tangan. Nah, empat kumpulan kedua tangan ini, empat kali. Itu satu sa'. Jadi empat mud adalah satu sa'. Berarti kalau 300 sa', 1200 mud. Dan sa' ini adalah ukuran takaran. Sa' itu bukan wazan. Al-wazan adalah timbangan. Kalau sa' ukuran untuk takaran. Dan tidak ada ukuran yang baku. Yang namanya takaran itu tidak ada ukuran yang paten untuk sesama atau untuk semua benda. Jadi satu sa'nya apa misalnya? Satu sa' biji-bijian beras dengan satu sa'nya kurma, beratnya beda. Maka tidak ada ukuran paten. Sehingga sebagian ulama menakar bahwa satu sa' itu kurang lebih atau apa satu sa' enam. Bahwa satu sa' itu kurang lebih beratnya 2,4 kilogram. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menakar bahwa sa', takaran satu sa' itu 4 mud. 4 genggaman tangan, itu satu sa'. Satu sa' itu patokan ukurannya adalah gandum yang bagus. Itu patokan ukuran takaran. Pada zakat hasil bumi adalah gandum yang baik. Jadi jika diukur satu sa' gandum yang baik itu, gandum yang bagus jenisnya, maka satu sa' itu kata Syekh Utsaimin kurang lebih 2,4 kilo. 2,5, hampir 2,5. Dan sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menaksir bahwa satu sa' itu 3 kilo. Sehingga tidak ada ukuran yang apa yang paten dan ukuran yang baku. Karena itu takaran berbeda dengan timbangan. Maka yang lebih utama, seseorang jika dia memiliki hasil bumi, hendaknya dia untuk mengetahui besaran atau menakar terlebih dahulu. Besaran sok setiap barang ditakar terlebih dahulu, kemudian hasil takarannya itu dikonversikan ke timbangan. Hasil takarannya dikonversikan ke timbangan. Maka nisab 5 wasaq, inilah batas nisab hasil bumi. 5 wasaq adalah 600 atau 300 sa'. 5 wasaq 300 sa'. Menurut pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, ini juga beberapa ulama yang lain, bahwa satu sa' itu kadarnya hampir 2,5 atau 2,4 kilogram. Maka jika dikali menjadi sampai nisab, Tadi 300 sa, 300 sa, berarti 1 sa-nya itu 2,4. Berarti jika dihitung beratnya, maka nisab hasil bumi itu 720 kg. Nisab hasil bumi 720 kg. Nanti akan kita baca di sini dan jelaskan oleh beliau. Kita baca qala wal wasaqu hamlul ba'ir, takaran yang dipikul oleh unta atau satu pikulan unta. Fa huwa 60 sa'an, dan satu wasaq itu 60 sa'. Dengan sa'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni orang yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil tangan tersebut. Wa khamsatul awsuq 300 sa', 5 wasaq itu setara dengan 300 sa'. 300 sa. Fayakunu zinatun nisabi bil burril jayyid, maka fayakun, maka ukuran nisab bil burril jayyid, jadi patokan beratnya itu apa yang teranggap. Jadi kita mau menimbang maka mana yang diambil dari takaran yang bisa dijadikan sebagai patokannya kata beliau adalah gandum yang baik. Ini patokannya. Jadi sana ada buah-buahan atau biji-bijian yang berat, misalnya berat, maka diukur dengan beratnya gandum yang baik. Jika itu ukurannya seperti gandum yang baik, gandum yang bagus, dan sesuai beratnya seperti gandum yang bagus, maka itu sudah mencapai nisab. Fayakunu zinatun nisab, maka ukuran nisab patokannya adalah dengan bilbur al-jayid, gandum yang bagus. Ma yuqaribu 612 kilogramin. Ukurannya adalah seperti gandum yang bagus. Jadi jika kita hitung 60 sa itu setara dengan 300 atau apa, 60 sa itu setara dengan 5 atau afwan 60 sa itu satu wasak, berarti 300 sa setara dengan 5 wasak. 300 sa itu setara dengan 5 wasak. Kemudian beliau di sini mengatakan jika soalnya itu kita anggap 2,4 kilogram. Kita selesaikan dulu bacanya. Fayakunu zinatun nisawin bil burri jayid mayuqaribu 612 kilogramin. Maka ukuran nisab pada gandum yang bagus itu kurang lebih 612 kg ala atibari, jika berdasarkan anna wazna sa, jika kita hitung ukuran atau beratnya sa itu 2,4 kilo kilogramin. Kata beliau, jika kita anggap satu sa itu adalah 2,4 gram atau 2,40 gram. Ya, kilogram, 2,4 gram satu sa'nya, berarti dikalikan menjadi 300 sa', kata beliau kurang lebih 612. Dicetakannya seperti itu. Tapi ini sepertinya salah atau salah ketik. Cetakannya yang sama seperti ana. Tumiah wasnai asyara kilogramin, 612 beliau mengatakan. 612 itu yang betul adalah 720. 720 itu bilangan yang benar. Jika satu sok 2,4 dikali 300 hasilnya keluar 720. Maka yang cetakannya sama seperti ana. Situmi ahwatnya asyar itu bilangan yang kurang tepat atau salah jika hitungannya sesuai yang beliau sebutkan di sini. Karena beliau menghitung satu sok 2,4. Berarti 300 so itu adalah nisab. 300 so itu beratnya berdasarkan hitungan beliau 2,4, berarti beratnya 720 kilogram. Maka inilah nisab hasil bumi pada biji-bijian dan buah-buahan. Ini syarat yang pertama. Kapan seorang terkena kewajiban zakat pada hasil bumi? Jika panennya itu telah mencapai nisabnya. Berapa ukuran nisab? Ukuran nisab adalah 5 wasak. Dan jika dikonversikan dengan berat timbangannya, beratnya, maka kata para ulama, sebagian mengatakan bahwa nisabnya itu adalah 720 kilo. Maka jika ada seorang yang sudah mencapai hasil panennya lebih dari 720 atau 720 ke atas, maka dia terkena kewajiban zakat. Tetapi jika misalnya belum sampai pada batasan nisab tersebut, dia punya kebun, punya sawah, punya tumbuhan, dan hasil panennya tidak sampai 720 kilo. 720 ini apa hitungan yang mudah, sehingga seorang tidak perlu dia untuk menakar dan menghitung-hitung lebih susah. Maka para ulama memberi batasan kilo, dikonversikan ke kilo. Tapi asalnya takaran, yang teranggap itu asalnya takaran. Tapi setelah dihitung oleh para ulama dengan gandum yang bagus, dihitung satu sok atau satu lima wasak, nisabnya itu kurang lebih mencapai 720 kilogram. Sehingga kita tidak perlu menakar-nakar lagi, tapi yang utama ditakar lebih bagus. Ditakar kemudian baru dikonversikan ke timbangan. Tapi tidak mengapa jika kita ingin langsung dengan timbangan, karena itu juga masuk dalam nisab. 720 kilo, jika seorang hasil panennya belum sampai nisabnya 720, apakah dia terkena kewajiban zakat? Jawabannya dilihat. Sebagaimana kita pelajari, dilihat apakah hasil panennya itu dia perjualbelikan atau tidak. Jika dia perjualbelikan, maka terhitung. Maka itu terhitung sebagai barang dagangan. Ada zakatnya. Maka terhitung sebagai barang dagangan. Jadi bukan berarti secara mutlak tidak sampai nisab pada barang pada hasil bumi kemudian tidak mendapat zakat, tidak. Jika dia itu untuk diperjualbelikan, maka berarti ini masuk bab zakat jual beli atau zakat urudut tijarah, barang dagangan. Setelah kita bahas. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakunan nisabu mamlukan lahu. Waktu wujub zakah, ayakunan nisab, yaitu nisab yang ada pada dia, mamlukanlah dalam kepemilikannya, itu milik dia. Jadi semua nisab itu milik dia. Waktu wujub zakah, waktu kewajiban zakat tiba, waktu kewajiban zakat tiba. Setelah kita bahas, kapan waktu kewajiban zakat pada hasil bumi? Jawabannya, jika biji-bijian itu telah mengeras, bijinya sudah mulai matang, dan sudah terkelupas, itu sudah tiba waktu wajibnya zakat. Dan pada buah-buahan sudah menguning atau memerah, sudah terlihat kematangannya, berarti ini tiba waktu kewajiban az-zakah. Maka jika seseorang memiliki nisabnya itu dan dia mendapati waktu wajibnya zakat, terkenal bagi dia kewajiban az-zakah. Tetapi jika dia tidak memiliki di waktu kewajiban zakat tiba, hartanya nisa, harta atau hasil bumi itu tidak ada pada dia di saat tiba waktu kewajiban zakat. Seperti misalnya seseorang membeli kebun dan sudah matang buah-buahnya, sudah tiba waktu kewajiban zakat, maka si pembeli tidak mendapati waktu wajibnya zakat. Maka pembeli tidak mendapat kewajiban zakat. Yang mendapat kewajiban zakat adalah si penjual. Atau sebaliknya, si penjual menjual barang, menjual sawahnya sebelum waktu kewajiban zakat tiba. Sebelum ada tanda-tanda masak, sebelum mengeras, sebelum matang, sudah dia jual ke, berpindah kepemilikannya, atau dia kasihkan ke orang lain, maka si pemilik tidak mendapat kewajiban zakat. Kenapa? Karena dia tidak mendapat waktu wajibnya zakat tiba. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, pada buah-buahan waktu wajibnya zakat adalah jika telah tampak matangnya warna kuning, warna merah, sudah terlihat matangnya itu sudah terlihat, maka itu adalah waktu wajibnya zakat bagi dia. Dia harus menunaikan zakatnya karena dia mendapati waktunya. Sama juga misalnya seorang mendapat warisan, atau ada seorang memiliki kebun dan buahnya sudah matang, atau sudah orang ini mendapat waktu wajibnya zakat, kemudian dia meninggal, maka ahli waris tidak wajib bagi mereka mengeluarkan zakat. Ahli waris tidak wajib bagi mereka mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena ahli waris tidak mendapati waktu wajibnya zakat. Tetapi hendaknya zakatnya dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh si mayit ini, diganti ke uang dan dikeluarkan zakatnya. Dari harta si mayit. Ada pun pada biji-bijian, maka waktu wajibnya zakat yaitu ketika bijian telah mengeras atau telah mengelupas, yang menandakan bahwa itu telah masak dan telah matang. Maka inilah dua syarat seseorang terkena kewajiban zakat hasil bumi. Tapi kita masuk pembahasan yang berikutnya. Al-mas'alah al-thalithah fi miqdaril wajib. Besaran zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Ukuran kadar zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Besaran zakatnya berapa? Wal wajibu fil hububi wa thimar. Besaran zakat yang wajib untuk dikeluarkan pada biji-bijian dan buah-buahan adalah al-usyur, 1/10 atau 10%. Fima suqiya bila kulfah, 10% atau 1/10 ini bila tanaman itu diairi tanpa biaya, ini tanpa usaha manusia, tanpa usaha dia. Biangkanat athariyah, seperti tanaman-tanaman yang bisa minum air dengan sendirinya, atau dia menyerap air itu dengan sendirinya tanpa butuh ada yang menyirami. Autus qabima iluyun, atau tanaman yang diairi dengan air sungai. Jadi karena ada sungai dekat dengan situ, sehingga dia buat jalan atau buat lubang atau got supaya air itu sampai ke sawahnya. Maka ini dia tanpa biaya. Maka ini termasuk tanpa biaya. Atau tanaman yang tumbuh berdekatan dengan sungai, sehingga akarnya itu sudah kena air tanpa harus dia menyiram. Kesimpulannya bahwa semua tanaman yang tidak perlu ada biaya dalam penyiramannya, jika dia sampai nisab dan dia memiliki nisabnya itu, maka dia terkena kewajiban zakat berapa? 10%. 1/10. Kemudian wa nisful ushur fima suqiya bimu'nah, dan 1/20 fima suqiya bimu'nah, jika diairi dengan biaya sendiri. 1/20 yakni 5%. Kapan 5%? Jika perairannya, penyiramannya itu dengan biaya dia sendiri. Seperti dia membuat sumur, memberi pompa untuk mengairi tanamannya, maka ini dengan biaya dia sendiri. Atau dia menyiram dengan tangannya, atau dengan alat, atau dengan bantuan hewan, dan seterusnya. Biangkana tusqa biddallai, seperti misalnya tanaman itu disiram dengan timba. Dengan timba dia membawa timba dan menyiraminya. Wassawani, atau disiram, dan wassawani adalah hewan yang membawa air. Yang sawan ini dimakruf, diistilahkan dengan hewan yang biasa memikul air, dan orang yang menyirami air itu dengan air yang ada di menyirami tanaman dengan air yang ada di hewan tersebut. Jadi hewan membawa air, dia jalan, kemudian orangnya ini menyirami. Ini zaman dahulu, menyirami dengan air yang dipikul oleh hewan ini. Ini disebut dengan as-sawani. Mungkin zaman kita tidak seperti ini, ada alat-alat yang canggih. Maka itu termasuk disiram atau diairi dengan biaya sendiri. Maka di sini zakatnya 0.5% 1/20. Maka seluruh alat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan air dari perut bumi ini termasuk biaya sendiri. Wa nahwiha, dan yang semisalnya dari alat-alat yang membantu untuk mengairi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fima saqati as-sama'u wal anharu wal 'uyun aw kana ba'lan al-'ushr wa fima suqiya bis-sawani aw an-nadhhi nisful 'ushr. Ini dalilnya. Tanaman yang disiram dengan sungai, mata air, atau disiram dengan air hujan, haukana ba'lan, atau yang menyerap sendiri, terdapat padanya 1/10. Wa fi masuqiya bis-sawani, adapun yang diairi dengan as-sawani, dengan hewan-hewan yang mengangkut air, awin nadh, atau dengan menyirami sendiri, nisful ushur, maka kadar zakatnya adalah nisful ushur, 5%. Ini kondisi yang pertama. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama disirami dengan tanpa biaya, pengairannya tanpa biaya. Maka ini 10%. Pengairannya dengan biaya, ini 5% zakatnya. Ada kondisi yang keempat atau ketiga adalah jika diairi dengan dua cara. Diairi, disiram dengan dua cara. dengan biaya dan dengan tanpa biaya. Tanpa biaya sama dengan biaya. Seperti misalnya setengah tahun, di tahun pertama dia menyiraminya dengan biaya sendiri. Kemudian di setengah tahun berikutnya dia menyiraminya, dia membiarkan dan disiram tumbuh sendiri tanpa harus dia mengeluarkan biaya dalam penyiramannya. Jadi dengan dua cara, setengah-setengah. 50%-50% dalam pengairannya. Jadi tidak 100% dengan biaya dia semua pengairannya. Kalau 100% dengan biaya dia semua, maka di sini terdapat adanya 5% zakatnya. Tetapi jika 50% dia mengairi sendiri dan 50% tanpa biaya pengairannya, maka di sini kata para ulama terdapat padanya zakat 7.5%. Zakatnya, besaran zakatnya adalah 7.5%. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama jika kondisinya 50% disiram dengan biaya sendiri dan 50%-nya dengan tanpa biaya, maka para ulama sepakat bahwa zakatnya itu ada 7.5%. Kondisi yang berikutnya, keadaan yang keempat. Jika diairi dengan dua cara, salah satunya lebih dominan dari yang lainnya. Salah satunya lebih banyak porsinya, porsi pengairannya lebih banyak dari yang lainnya. Maka di sini yang teranggap adalah yang terbanyak, yang lebih dominan. Misalnya dia lebih sering tanamannya itu disiram atau diairi dengan biaya sendiri. Tapi diairi juga dengan air hujan atau air sungai. Tapi dia lebih sering atau dominan, dia yang lebih banyak memberikan air pada tanamannya. Maka di sini yang teranggap yaitu 5%. Yang teranggap adalah 5%, karena yang dominan adalah yang ada pada, yang dominan yang keluar biaya. Dia keluar biayanya itu yang lebih dominan. Maka dilihat yang dominan mana, lebih besar mana ukurannya, itulah yang terkena padanya kewajiban az-zakat. Jika yang lebih banyak dia menyiram dengan biaya sendiri, maka 5%. Dan jika yang lebih banyak adalah jika dia disiram tanpa biaya sendiri, maka zakatnya adalah 10%. Kondisi yang berikutnya, yang kelima. Jika seorang tidak tahu mana yang lebih dominan, mana yang lebih banyak. Iya, dia disiram dengan dua cara, dengan biaya dan tanpa biaya. Tetapi dia tidak tahu mana yang lebih banyak, yang sering dia gunakan itu dengan biaya atau tanpa biaya. Tapi dia yakin dengan dua cara dia menyirami tanamannya, mengairi tanamannya dengan dua cara. Maka di sini kata para ulama yang lebih berhati-hati dia mengeluarkan 1/10 atau 10%-nya. Yang lebih berhati-hati yaitu dia mengeluarkan 1/10, seperti orang yang tidak menyiram dengan tidak mengairi tanpa biaya, yang tidak mengeluarkan biaya dalam pengairannya. Inilah asalnya. Jadi asal zakat hasil bumi itu 1/10% atau 10%. Asalnya demikian. Asalnya 1/10 besaran zakat pada hasil bumi. Kemudian baru setelah itu dilihat jika dia pengairannya itu dengan biaya, baru dipotong setengah, 5%. Tetapi jika dia ragu, maka asalnya adalah 10. Maka asalnya adalah 10%. Maka inilah 5 keadaan besaran zakat pada hasil bumi, buah-buahan dan biji-bijian. Jadi ada 5 keadaan. Yang pertama diairi tanpa biaya, ini 10%. Diairi dengan biaya sendiri sepenuhnya, maka ini 5%. Jika dengan dua cara, setengah-setengah, 50% dia diairi sendiri dengan biayanya, dan 50% tanpa biaya, maka zakatnya adalah 7,5%. Dan jika dicairi dengan dua cara dan yang lebih banyak, ada satu yang lebih dominan, maka yang teranggap adalah yang lebih dominan. Yang teranggap adalah yang lebih dominan. Jika dia lebih banyak disiram dengan, diairi dengan biayanya sendiri, maka zakatnya dihitung seperti seorang yang mengairi dengan biayanya sendiri, yaitu 5%. Dan jika sebaliknya, maka sebaliknya. Jika yang lebih banyak adalah diairi tanpa biaya, maka yang lebih dominan adalah 10%. Seperti orang yang tidak mengeluarkan biaya. Dan jika seorang ragu, tidak tahu mana yang lebih dominan, ini kondisi yang kelima, maka kembali ke asalnya adalah seperti semula, 10% tanpa biaya. Seperti orang yang tidak mengeluarkan biaya. Kemudian permasalahan yang terakhir, ala man takun, biaya panen dan pembersihan, demikian juga pengeringannya, operasional. Panennya itu biayanya ditanggung siapa? Ditanggung siapa? Apakah dimasukkan ke zakatnya atau tidak dimasukkan ke biaya dia sendiri, murni dengan biaya dia sendiri? Biaya panen dan pembersihan, pengeringannya, dan seterusnya, ditanggung siapa? Ditanggung siapa? Apakah ditanggung dari dia atau bagaimana? Mayoritas atau kebanyakan para ulama berpendapat bahwa al-mu'nah, biayanya itu ditanggung oleh pemiliknya. Biayanya itu ditanggung oleh pemiliknya, murni dari harta dia, tidak mengambil dari zakat sama sekali, tidak mengambil dari panennya, jadi tidak dikurangi dari panennya, tidak, murni dari uang dia sendiri, tanpa mengurangi besaran, tanpa mengurangi kadar ukuran hasil buminya. Maka tidak dihitung dari harta zakat, dan juga tidak dikeluarkan dari jenis barang zakat itu sendiri. Jadi ada seorang yang misalnya biaya panennya itu dia kasih upah. Ini upahnya, upah panennya adalah saya kasih kamu sekian persen dari hasil panen tersebut. Tidak boleh. Ini jika demikian, kondisinya jika demikian, maka dia harus mengganti. Harus mengganti yang telah dia keluarkan tadi. Diganti dengan uang dia. Sehingga operasionan panennya itu semua ditanggung oleh pemiliknya, murni dari harta dia, tanpa dimasukkan pada hasil panen tersebut, tanpa ada hitungan dari zakatnya. Atau di sana ada sebuah permasalahan yang berikutnya, dan mungkin ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa permasalahan terkait zakat hasil bumi ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini yang bisa kita bahas. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.